Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd, wal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan insyaallah taala majelis ta'lim kita masih dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan perbedaan antara nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menukilkan keterangan dari Lajnah Daimah, perkumpulan dewan pembesar para ulama di Saudi Arabia yang beribu kota di Riyadh, yaitu lembaga Lajnah Daimah lil Buhuth wal Iftah. Naam, ketika mereka ditanya tentang al farqu bainal ismi was sifah, apa perbedaan antara nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada tiga hal untuk mengetahui perbedaan antara nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yushtaqu minha sifatun. Seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala terpecah darinya sifat. Yakni seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengandung sifat, dan belum tentu ya, dan tidak sebaliknya, sifat Allah ta'ala tidak mengandung atau tidak dinamai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbedaan yang pertama, sehingga seluruh nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir wal-Azim mengandung sifatnya masing-masing. Ar-Rahim adalah rahmah, Al-Qadir atau Qadir adalah Al-Qudrah, Al-Azim adalah Al-Azamah, dan seterusnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengandung sifat atau terpecah darinya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sifat-sifat Allah, tidak terpecah darinya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sebagian sifat-sifat Allah seperti sifat al-iradah, berkehendak, maka kita tidak menamakan kepada Allah al-murid, yang maha murid atau berkehendak. Demikian pula sifat Allah ta'ala Al-Maji, yang datang, kita tidak namakan kepada Allah Al-Ja'i, yang maha datang. Naam, dan selainnya dari sifat-sifat Allah ta'ala yang tidak terpecah darinya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari perbedaan yang pertama ini kita bisa menyimpulkan bahwa pembahasan sifat Allah ta'ala itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat, tapi belum tentu sebaliknya. Sekali lagi menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah ta'ala pembahasannya dia lebih luas daripada nama, terkait dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, sifat al-maji misalnya, sifat datang, kemudian sifat istiwa, ya, meninggi di atas arsy-Nya, itu tidak mengandung nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat yang lainnya, al-iradah atau sifat al-makar, yang maha membalas, yang memiliki makar yang membalas, ya, makar orang-orang yang melakukan makar. Naam, wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, mereka membuat makar terhadap Allah dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Maka al-makar adalah sifat Allah Ta'ala, akan tetapi tidak dinamakan kepada Allah al-makir, yang maha makar. Naam, ini perbedaan yang pertama, barakallahu fikum, bahwa pembahasan tentang sifat-sifat itu lebih luas daripada tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa nama Allah Ta'ala la yushtaqqu min af'alillah. Nama Allah Ta'ala tidak dipecah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala nashtaqqu min kaunihi yuhibbu wa yakrah wa yaghdab ismal muhib wal karih wal ghadib. Maka kita tidak pecah dari perbuatan Allah mencintai, perbuatan Allah membenci, perbuatan Allah Ta'ala murka. Ya, kita tidak memecah dari itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengatakan al-muhibbu wal karih wal ghadib, yang maha benci, yang maha murka, tidak. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki af'al, perbuatan-perbuatan yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti perbuatan Allah murka atau membenci, itu adalah perbuatan. Dan maka kita sifatkan kepada Allah Ta'ala sifat al-mahabbah. Demikian pula sifat al-karh. Ya, dan sifat al-ghadab. Tetapi kita tidak namakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa dari perbuatan-perbuatan Allah dipecah darinya sifat-sifat Allah, tetapi tidak dipecah darinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, sehingga kesimpulannya yang kedua ini, bahwasanya pembahasan tentang af'al, af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, itu lebih luas daripada pembahasan tentang sifat, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan tentang sifat Allah lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah, demikian pula perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dan sudah kita jelaskan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Ada sifat yang terkait dengan zat Allah dan ada sifat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga disebut dengan sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya. Ada sifat dzatiyah, yaitu sifat yang terkait dengan zat Allah Ta'ala yang terus-menerus disifatkan kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah berbuat, Allah melakukan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, Allah tidak berbuat. Ya, itu namanya sifat fi'liyah. Naam. Sifat dzatiyah seperti apa yang kita contohkan. Ya, misalnya sifat al-hayah, sifat hidup, kehidupan, sifat al-ilm, Allah memiliki sifat ilmu. Ya, Allah memiliki sifat kehidupan. Barakallahu fikum. Maka ini sifat yang terkait dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terkait dengan kehendak Allah. Ya, kita tidak mengatakan kalau Allah menghendaki, Allah berilmu. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak berilmu. Ya, kita tidak mengatakan demikian. Karena itu sifat Allah yang terkait dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, sifat fi'liyah, ya, dia adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah berbuat, Allah melakukannya. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak melakukan. Ya, misalnya sifat mencipta, al-khalq. Ya. Atau sifat memberi, al-i'ta, al-ata wal-i'ta. Ya. Maka keduanya sifat Allah ta'ala. Tetapi sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, sifat fi'liyah namanya. Jika Allah menghendaki, Allah memberi. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak memberi. Barakallahu fikum. Maka ini yang dimaksud dengan sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Naam. Ya, termasuk ya sifat istiwa, ya, beristiwa alal arsy, ya, meninggi di atas arsy-Nya, itu juga sifat yang terkait dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Yang kita telah menyebutkan 7 tempat di dalam Al-Quran Allah ta'ala mensifati diri dengan sifat istiwa. Ya, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ya, Allah ta'ala yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy, yakni meninggi di atas arsy-Nya, singgasananya. Naam. Demikian barakallahu fikum perbedaan yang kedua, ya, antara nama Allah dan sifatnya. Ya, bahwa dari nama Allah terpecah darinya sifat. Tetapi belum tentu sifat itu terpecah darinya nama-nama Allah. Yang kedua, bahwa dari perbuatan-perbuatan Allah terpecah darinya sifat-sifat Allah. Namun tidak terpecah darinya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara perbedaan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berkumpul, ya, di dalam nama dan sifat Allah, tashtariku fil isti'adzati biha wal half. Ya, boleh kita beristi'adzah, berlindung kepada Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Dan boleh kita bersumpah dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Seperti misalnya, kita berlindung dengan nama Allah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allah, lafzul jalala adalah nama Allah. Ya, kita berlindung dengan nama Allah. Ya, lafzul jalala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Juga kita bisa berlindung dengan memakai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti misalnya dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ya, dengan doa a'udzu bikalimatillahit tamma wa min kulli syaitanin hamma. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, kalimat adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kalimat adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat, barakallahu fikum. Ya, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan makhluk. Kita berlindung. Juga dalam hadis yang lain, A'udzu bi'izzatika, bismillah, a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu doa yang kita baca ketika ya seseorang yang sakit pada bagian anggota badannya atau tubuhnya, lalu kita meletakkan tangan kita dengan membaca ya doa tersebut sebanyak 7 kali. Ya, bismillah, a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, kita letakkan tangan kanan kita di tempat yang sakit, lalu kita membaca doa tersebut sebanyak 7 kali. Bismillah, dengan nama Allah, aku berlindung dengan sifat izzah, sifat kemuliaan-Mu ya Allah, wa qudratika dan sifat kekuasaan-Mu. Ya. Min syarri ma ajidu wa uhadir, dari kejelekan apa yang aku dapatkan dan dari kejelekan yang aku khawatirkan. 6. Demikian barakallahu fikum. Ya, dalam hal beristi'adzah maka kita boleh memakai nama Allah dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal sumpah, al-halaf. Ya. Dalam hal sumpah boleh kita bersumpah wabillahi wa ta'allah. Ya. Dengan nama Allah. Boleh juga kita bersumpah dengan sifat Allah, wa bi'izzatika, demi kemuliaan-Mu ya Allah. Ya, al-izzah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Allah Al-Aziz, ya. Al-Aziz itu nama Allah mengandung sifat al-izzah, yaitu kemuliaan. Nama Allah Al-Aziz yang Maha Mulia mengandung sifat al-izzah, kemuliaan. Maka boleh kita bersumpah dengan nama Allah Al-Aziz, bil-Aziz, bil-Azizi, demi Allah yang Maha Mulia. Wa izzatik, demi Allah yang memiliki sifat al-izzah. Ya, demi Allah yang memiliki sifat al-izzah. Naam. Jadi dalam hal isti'adah dan dalam hal sumpah itu boleh memakai nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa terkait dalam hal ta'abbud memakai nama nama Allah, ya, memakai nama dengan nama-nama Allah yang harus diawali dengan Abdul, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Karim, Abdul Aziz. Ya, maka dalam hal at-ta'abbud, penghambaan seperti itu wajib memakai nama Allah. Ya, tidak boleh kita memakai sifat Allah. Kita mengatakan Abdul Izzah tidak boleh, Abdul Rahmah tidak boleh. Tetapi yang benar Abdul Aziz dan Abdul Rahim atau Abdul Rahman. Abdul Karim tidak boleh kita memakai nama Abdul Karam. Ya. Naam. Demikian barakallahu fikum, dalam hal memakai nama yang diawali dengan abdu tidak boleh memakai sifat Allah, tetapi ya kita memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, makanya di dalam dalil-dalil hadis ya atau bahkan di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada penamaan abdu dengan memakai sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah dengan nama Allah taala. Naam. Demikian pula di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita menggunakan kata ya, itu harus dengan nama Allah taala. Ya Rahim irhamna, ya Karim akrimna, ya Latif ultuf bina dan seterusnya. Tidak boleh kita memakan ya Rahmah, ya Karam, ya Izzah. Tidak boleh kita memakai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam berdoa, tetapi kita menggunakan nama-nama Allah taala. Maka demikian di dalam Al-Qur'an juga dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal memakai nama abdu yang diawali dengan abdu dan dalam hal doa meminta kepada Allah, maka itu wajib menggunakan nama Allah dan bukan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari diantara perbedaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, antara nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan dengan membacakan barakallahu fikum dari sebagian keterangan para ulama terkait dengan kaidah-kaidah ya terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah berulang-ulang pula saya sampaikan bahwasanya kaidah yang paling pertama yang wajib untuk kita fahami dalam beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah, yaitu kita beriman bahwa seluruh nama-nama Allah itu baik, tidak ada yang jelek. Ya, baik dari seluruh sisi, mencapai puncak kebaikan. Demikian pula sifat-sifat Allah itu tinggi, mulia dan tidak ada yang rendah. Ya, mencapai puncak ketinggian. Ya. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya, Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Jadi semua nama-nama Allah itu baik. Ya, walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan-permisalan yang tinggi. Yakni maksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Jadi tidak ada nama Allah yang jelek dan tidak ada sifat Allah yang rendah. Semua nama Allah baik dan seluruh sifat-sifat Allah itu tinggi dan ya, tidak ada yang jelek dan yang rendah. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua, kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan ya nama dan sifat itu pada dirinya di dalam Al-Quran dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ya, tanpa menghindari empat penyakit kronis yang berbahaya sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu tidak boleh tahrif. Ya, tahrif itu memalingkan maknanya. Kalau disebutkan misalnya Allah memiliki sifat wajah, ya, Allah memiliki sifat wajah di dalam Al-Quran, dalam hadis Allah memiliki wajah, dan ini berarti sifat yang terkait dengan zat Allah, tidak terkait dengan apa? Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Tidak boleh kita palingkan tahrif maknanya kepada makna kemuliaan, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh ya kaum muslimun yang belum memahami ya tentang tauhid asma wa sifat ini. Naam. Atau salah dalam memahaminya. Ya, maka tidak boleh kita mentahrif, memalingkan makna wajah kepada kemuliaan atau makna tangan. Ya, Allah menyebutkan bahwa dia memiliki tangan. Ya, membantah Yahudi di dalam Al-Qur'an ketika mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu, itu ucapan Yahudi. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang ya memberi infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tangan adalah sifat Allah yang terkait dengan zat Allah Ta'ala, sifat dzatiyah, wajib ditetapkan sesuai apa adanya. Tidak boleh dipalingkan maknanya kepada makna kekuasaan. Ya. Berarti kalau kekuasaan tidak cocok dengan Al-Qur'an, bahkan kedua kekuasaan Allah terbentang kan tidak cocok. Ya, sangat jauh melenceng dari makna bahasa Arab dan makna bahasa seluruh bahasa. Ya, apalagi dalam bahasa Arab. Naam. Ketika Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu lalu dibantah, berarti kalau ditartikan tangan kekuasaan Allah terbelenggu. Dibantah oleh Allah, bahkan kedua kekuasaan Allah terbentang. Allah memberi infak pada siapa yang Allah kehendaki. Sama sekali tidak kena. Ya. Tidak mengena dalam bahasa apapun. Barakallahu fikum. Maka kita tetapkan sifat tangan sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala, kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungannya. Maka Allah memiliki wajah dan memiliki tangan. Ya. tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Begitu pula istiwa, ya, meninggi, menetap di atas arsnya, sebagian mereka memalingkan maknanya istaula, ya, istawa menjadi istaula, istaula berkuasa, ya, Allah Ta'ala berkuasa di atas arsnya, itu pemalingan makna, ya, beda, berkuasa merupakan sifat Allah yang lain, ya, istiwa sifat yang lainnya pula. Naam. Ini perlu kita meluruskan, ya, dan membantah orang-orang yang membuat kebatilan di dalam permasalahan sifat istiwa. Dan ini banyak, ya, tertulis dalam kitab-kitab, ya, para ahlul bidah dan yang lainnya. Mereka mengartikan istiwa itu dengan istaula. Ya, kenapa? Karena kata mereka, kalau kita menetapkan Allah itu meninggi di atas ars, berarti kita menempatkan Allah pada tempat tertentu. Ya. Naam, di sini letaknya sehingga mereka mentahrif istiwa itu kepada mana istaula. Untuk menghilangkan kesan bahwa Allah itu menempati tempat tertentu. Kalau menempati tempat tertentu berarti kebesaran Allah terbatas. Nah, itu akal, ya, manusia. Tapi akal ini sangat, ya, lemah. Barakallahu fikum, dan sangat kecil akal manusia ini. Ya, itu sangat mudah untuk dibantah. Ya, seperti yang apa yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa, ya, makhluk yang terbesar itu arsy Allah Ta'ala. Ya, dari seluruh ciptaan Allah, makhluk yang paling besar adalah arsy. Ya. Kemudian kursi Allah. Sementara kursi Allah perbandingannya arsy dengan kursi dalam hadis itu seperti apa? Lempengan besi, ya, kecil seperti ini kita buang di padang pasir, di padang tandus. Ya. Lempengan besi yang kecil itu adalah kursi, dan padang tandus yang luas itu adalah ars. Itu perbandingannya antara kursi dan ars. Sementara Allah mengatakan dalam ayat kursi, ya, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi, luasnya, besarnya meliputi seluruh langit dan bumi. Ya, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Kursi Allah lebih besar dan lebih luas dari semua itu. Itu dalam ayat, ya. Nah, barakallahu fikum, manusia yang kecil ini, ya, untuk luasnya bumi yang mereka pijak ini, mereka tidak mampu mengukur. Ya, untuk bumi yang sangat kecil ini, yang para ilmuwan mengatakan dari kalau mau dibandingkan, ya, dengan galaksi di alam ini, bumi itu tidak lebih besar dari debu, ya, untuk bumi, barakallahu fikum, tidak lebih besar daripada debu yang ada di hadapan kita, ya. Terus bagaimana mau memikirkan tentang zat Allah, ya, mau membatasi bahwa ketika Allah menempati tempat tertentu yaitu di atas arsnya, ya, berarti kebesaran Allah terbatas. Tidak mampu akal ini untuk mengolah, ya, maka kita wajib beriman dengannya. Kita menetapkan sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak mampu, ya, memikirkan tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri, tetapi kita wajib beriman dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Karena itu, firman Allah Ta'ala, Allah beritakan tentang dirinya bahwa dia punya nama, dia punya sifat, dan seterusnya. Kita beriman dengannya dan tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Nah, yang kedua, penyakit yang berbahaya, ta'til. Tidak boleh menghapus nama-nama Allah. Dan ini ada kelompok yang bahkan para ulama mengatakan mereka bukan lagi muslim. Yaitu kelompok mu'attila, ya, dan kelompok mu'tazila. Golongan mu'attila dan mu'tazila ini yaitu dari kalangan Jahmiyah, ya, pimpinan adalah Jahm bin Sofwan, ya, dia mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Jadi ada di masanya Imam Hasan Al Basri Tabi'in rahimahullah yang muncul kelompok ini, ya. Nah, lalu mereka menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya, sehingga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan pada mereka ini, nah, bahwa mereka, ya, lebih jelek daripada Yahudi dan Nasara, bahkan lebih jelek dari penyembah berhala. Kalau penyembah berhala seperti Majusi misalnya, ya, masih punya Tuhan, ya, Tuhannya selain dari Allah Ta'ala. Nah, yakni ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang, yaitu Majusi. Nah, begitu pula penyembah berhala, ya, kalau Mu'attil ini tidak ada Tuhannya, ya, ateis. Kalau di zaman kita, kita bilang ateis, orang yang tidak bertuhan, tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena dia menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Ya, maka berarti mereka tidak beriman dengan adanya Tuhan. Ya, kalau kita beriman dengan Allah, bahwa Allah itu punya zat, pasti zat yang memiliki zat pasti ada sifatnya. Pasti ada nama dan sifatnya. Barakallahu fikum. Maka ketika kita menghapus nama dan sifat, berarti kita tidak beriman adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Syekhul Islam mengatakan mereka ini ya'buduna adaman. Jahmiyah ini, ya, menghapus apa, beribadah kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Ya. Barakallahu fikum. Adapun penyembah berhala, menyembah berhala-berhalanya. Ya. Nah, ada Tuhan laut, ada Tuhan gunung, ada Tuhan, ya, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya. Yang dinamakan dengan dewa-dewa, barakallahu fikum. Maka semua itu adalah syirkun billah, syirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini penyakit yang kedua, tidak boleh menghapus dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah taala. Yang ketiga, tidak boleh membayangkan bentuknya. Ya, takyif. Kalau ditetapkan sifat wajah Allah, punya tangan, Allah punya tangan, Allah punya telapak kaki, itu semua ada hadis, dalam hadis yang sahih, ya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kedua telapak kaki Allah, ya, itu apa? Arsy adalah tempat, ya, kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kursi, afwan, ya, kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam hadis, sekali lagi kita beriman dengannya karena itu hadis yang sahih, ya. Kita beriman bahwa Allah punya wajah, punya tangan, punya al-qadam, telapak kaki. Namun tidak boleh kita bayangkan bentuk wajah Allah, bentuk tangannya, bentuk telapak kakinya, tidak boleh. Ya, kita tidak mampu akan hal tersebut. Ya, makanya dalam hadis, ketika datang syaitan, ketika kita membayangkan ciptaan-ciptaan Allah, ya, Allah menciptakan semua. Datang syaitan, kalau begitu siapa yang ciptakan Allah? Apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, bacalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu obatnya. Ya, obatnya kalau membayangkan muncul godaan syaitan, mau membayangkan tentang bentuk dari sifat-sifat Allah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu solusinya, obatnya. Ya. Maka barakallahu fikum. Ya, ini pembahasan yang jarang, ya, dari para duat, kecuali yang membahasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. yang berada di atas jalan yang benar dari siratal mustaqim sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ragu untuk beriman dengan ini. Nah, karena ini termasuk jenis tauhid, yaitu ma'rifatullah. Ya, bagaimana kita mengenal Allah? Melalui nama dan sifat-sifatnya. Kita bisa mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, penyakit yang wajib dijauhi adalah tamthil. Ya, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Syura. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa, mirip, yang serupa sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Maka di sini dalil, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, mendengar dan melihat. Di sini Allah menetapkan nama terhadap dirinya. Nama as-sami' yang maha melihat. Kemudian nama yang kedua al-basir yang maha mendengar. Yang kedua al-basir yang maha melihat. Dan kita sudah katakan setiap nama pasti terpecah darinya sifat. Yaitu di sini mengandung sifat as-sam'u wal-basar. Bahwa Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran. Ya, itu sifat Allah. Mendengar dan melihat, punya pendengaran, punya penglihatan. Lawannya apa? Tuli dan bisu. Tuli dan buta. Ya, ini kaidah yang berikutnya. Dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah, apa yang Allah tetapkan wajib kita menetapkan dan menghilangkan lawannya. Ya. Ketika Allah menetapkan pada dirinya sifat kehidupan, kita wajib meniadakan lawannya, yaitu mati. Ya. Ketika Allah menetapkan pada dirinya sifat mendengar, maka lawannya adalah tuli. Ya. Ketika Allah Ta'ala melihat, maka lawannya adalah buta. Semua ini sifat kejelekan. Jadi kita tetapkan dan kita hilangkan, menghilangkan lawannya. Ya, mengingkari lawannya. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang ketiga yang wajib kita beriman di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sangat banyak dari sifat-sifat atau kaidah-kaidah di dalam beriman dengan nama-nama sifat-sifat Allah. Nah, karena sudah azan, saya tambahkan satu. Nah, saya tambahkan lagi satu kaidah, kemudian kita akhiri majelis kita insyaallah taala. Nah, jadi kaidah yang keempat ya, bahwa menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Ya, harus bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, ya. Misalnya sifat al-jihah, ya, sifat arah. Ini tidak boleh kita tetapkan pada Allah. Ya. Al-jihah itu artinya arah. Yang sahih yang ada di dalam Al-Quran adalah sifat al-ulu, sifat meninggi. Ya, sifat meninggi itu sifat Allah al-ulu. Ya, Aliyul Qadir, nama Allah al-Ali yang maha tinggi menanggung sifat al-ulu. Itu yang kita tetapkan. Adapun sifat jihah tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, maka kita tidak tetapkan kepada Allah. Kalaupun yang dimaksud arah itu adalah arah tinggi, ya, maka tidak kita tetapkan sifat itu. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Maka menetapkan nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Harus bersumber dari apa? Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.